Bismillah. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida. Ahibbatil kiram, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi, bagaimana kita mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tentu setiap insan mendambakan, namun kadang mereka lupa untuk mengupayakan dan mewujudkan. Dan kuncinya Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan adanya hak dan kewajiban antar suami istri. Di mana kalau masing-masing antar suami istri, dia telah menegakkan hak masing-masingnya, menunaikannya, dan menjalankan kewajibannya, maka akan lahirlah darinya ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan. Karena adil, itu akan berdampak kebaikan. Ia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita di waktu haji wada, inna lakum ala nisaikum haqqa, sungguh bagi kalian atas istri kalian ada hak, dan juga wali nisaikum alaikum haqqa, bagi istri kalian atas kalian juga ada hak. Beliau tegakkan ini perkara, dan beliau tegaskan agar kita semua mampu menegakkan hak dan kewajibannya. Juga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan rumah tangga itu tak ubahnya seperti bahtera yang ada di samudra, yang tak mungkin lautan akan berhenti dari ombak. Begitupun perjalanan bahtera itu tidak mungkin dia akan tidak ada gelombang yang dihadapinya, pasti. Walaupun terkadang laut tenang, teduh. Begitupun kehidupan rumah tangga syarat dengan gelombang dan bahkan kadang badai. Walaupun terkadang tenang, tak ada perkara ataupun prahara. Maka ihfila barakallahu fikum, bukan rumah tangga yang bahagia yang tidak ada problema. Karena tidak mungkin itu terjadi pada kita. Pasti namanya rumah tangga ada problema. Namun bagaimana kita sebagai suami nahkoda yang akan terus bisa membimbing keluarga, ibarat membawa bahtera sampai ke dermaga di surga kelak. Ya, bagaimana kita mengarahkan keluarga sehingga kalian wanita, untuk itulah Allah perintahkan taati suamimu. Sebab dia adalah merupakan kunci surgamu atau neraka bagimu. Coba perhatikanlah hadis berikut ini dari sahabat Husain ibni Mihsan. Dia menuturkan anna amatan lahu atatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau punya bibi datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang dalam satu hajat keperluan. Setelah selesai hajatnya, falamma farahat min hajatiha, setelah selesai dari keperluannya, faqala lahan nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Adzatu zaujin anti? Apakah engkau telah tunaikan kewajiban-kewajibanmu pada suamimu? Apa jawabnya? Qala na'am, kata dia. Qalat na'am, benar ya Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi kepada dia. Qala kaifa anti lahu? Bagaimanakah engkau terhadap suamimu? Apa jawab dia? Ma'alu illa ma'ajistu anhu. Aku ya Rasulullah berusaha untuk selalu menunaikan kewajibanku atau hak suamiku semampuku kecuali bila aku tak mampu. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fangduri aina anti minhu." Perhatikan olehmu di manakah kedudukanmu di hadapan suamimu. "Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Sungguh dia suamimu itu adalah surgamu, dia juga adalah nerakamu. Sehingga engkau wanita, kalau mampu menegakkan ketaatanmu dengan sebaiknya kepada suamimu, surgalah menjadikan tempatmu. Namun bila engkau durhaka pada suamimu, maka itu berarti engkau juga durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang memerintahkan engkau taat pada suami itu ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun bagi para suami. Kalau ternyata istri kita telah taat, maka tidak ada hak kita cari-cari alasan untuk bikin masalah. Cari-cari alasan untuk berpisah. Tidak ada. Tidak diperkenankan dalam agama ini. Ketika didapati wanita telah setia dan taat, engkau bikin diri untuk sesuatu hal yang membuat istrimu menjadikan terpisah darimu. Jangan. Nah, begitupun wanita, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah." Dakhalatil jannah. Wanita manapun, siapapun, ketika ia meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, dikatakanlah maka ia adalah di surga. Dia masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kepada wanita, perhatikan hak suamimu adalah engkau wajib mentaatinya dalam hal yang ma'ruf. Tapi kalau dia menyuruhmu untuk maksiat, maka sungguh tidak ada. Dan ketaatanmu itulah menyebabkan Allah ta'ala menyanjung kalian. Fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaib. Wanita-wanita yang salihat, itulah wanita-wanita yang selalu taat kepada Allah, pada suaminya. Dan ia selalu memelihara kehormatan dirinya, kemaluannya, juga harta dan anak-anak suaminya. Kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, kami ingatkan sabda Rasulullah SAW untuk masing-masing suami maupun istri. Belum mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau sampaikan kalian semua pemimpin dan kalian semua akan diminta dari kepemimpinannya pertanggungjawabannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, pemimpin. Dan Allah minta pertanggungjawaban dia nanti dari apa yang dipimpinnya. War-rajul ra'in fi ahlihi. Kata beliau Rasulullah SAW. Seorang suami pemimpin dalam rumah tangganya. Dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan diminta tanggung jawab oleh Allah bagaimana memimpin keluarganya. Apakah engkau mampu menegakkan kepemimpinanmu dengan adil? Apakah engkau telah mengarahkan dan membimbing keluargamu dengan benar dan baik? Karena kalau sampai tidak, beliau sampai ke dalam hadis yang lain yang keluarkan Imam Abu Dawud dalam sunannya, beliau menyampaikan kafa bil mar'i isman ayudai mayyul. Cukup seorang itu berdosa ketika ia menterlantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Terlantar dari sisi agamanya, engkau dosa. Kalau sampai istrimu durhaka, terlantar dari sisi nafkahnya juga engkau dosa, membuat mereka sengsara. Perhatikan para suami, tanggung jawab kalian. Dan kepada kalian para wanita, beliau sampaikan wal mar'atu fi baiti zauji ra'iyah. Wanita di rumah suaminya, dia pemimpin. Bukan rumah tangga, rumah suami. Tanggung jawabnya terbatas di rumah suami. Yaitu wajib untuk menyenangkan suami. Menyenangkan dari zahirnya maupun batinnya. Zahirnya dengan menampilkan kesenangan untuk suamimu. dari apa-apa yang bisa membuat dia senyum karena memandangmu. Jangan membuat ia marah ataupun membuat ia murung. Hati-hati wanita. Ya. Karena engkaulah satu-satunya wanita yang halal baginya di dunia untuk ia bersenang-senang denganmu. Dan engkaulah tempat menundukkan pandangannya. Jangan sampai engkau membuat ia berpaling darimu, lalu ia memandang yang haram selainmu. Hati-hati wanita. Nah, juga tanggung jawabmu di rumah suami. Harta suami engkau yang jaga, rumah engkau yang atur, jaga kebersihan kerapihannya, anak-anak engkau yang mengasuhnya, mendidiknya. Dan itu akan diminta tanggung jawab kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka upayakan engkau bisa taat. Dan para suami, adanya wanita dikatakan Rasulullah SAW naqisatu din wal aql, kurang dari sisi agama, kurang dari sisi akal. Bukan berarti ini celah untukmu mencacinya dia, mencibirnya, memburuk-burukannya, bukan. Tapi ini ladang pahala bagimu untuk mensabarkan dirimu, membimbingnya atas kekurangannya, dan membenahi atas kealfaannya. Ya, bukan untuk menjadi sebab caci makian padanya. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Ya, Allah katakan dalam ayat An-Nisa 34 tadi, wallatina takhafuna nuzuzahun, wanita-wanita yang kalian takutkan dia berbuat durhaka, maka Allah nasihatkan untuk para suami, fa'idhuhun. Pertama, kalau kau dapati istrimu ada tanda-tanda tidak taat padamu, ada tanda-tanda durhaka padamu, maka langkah pertama engkau nasihati dia. Mau'idhah. Mau'idhah ini bukan sekedar nasihat. Tapi mau'idhah adalah bentuknya nasihat, tapi dengan kalimat yang sangat bagus, kalimat yang sangat indah, yang sangat sopan. Artinya kalimatnya itu lembut. Sopan, bagus nadanya, bagus isinya. Ya, sehingga membuat tersentuh hati yang orang mendengarnya. Terutama engkau suami ketika menasihati istrimu. Ya. Jangan sekali-kali keluar kata-kata cacian. Sebab ini bukan mau'idhah, ini caci maki enggak benar. Sungguh jangankan dia istrimu, kau sendiri enggak suka dicaci. Dan kalau dengan nasihat ini tidak mempan, maka yang kedua kata Allah Ta'ala, wahjuruhun, kalian hajar dia. Dijelaskan oleh Nabi SAW, wahjuruna fil madaj. Dihajar di tempat tidurnya, bukan di ya, luar nampak. Di dalam saja yang nampak engkau menghajar dia. Di luar rumah enggak nampak. Jangan membawa masalah dalam rumah, keluar rumah, hati-hati. Siapa yang membawa masalah rumahnya, keluar rumahnya, berarti dia telah ibarat membakar rumahnya sendiri. Orang akan mengomentari yang enggak benar. Dan akan membuka pintu ya, prahara besar, hati-hati. Kemudian ya fil barakallahu fikum, kata Allah, kalau dengan cara yang kedua dia dihajar tidak mau sadar, maka ada boleh yang ketiga, wadribuhun, pukul dia. Ya. Wanita kalau nasihat-nasihat baik tidak bisa, dihajar tidak merasa, pukul. Jangan dicaci maki, karena beliau katakan la tadribil wajha, jangan kau pukul wajah, wala tuqabbih, jangan kau buruk-burukan dia. Sungguh, dia kalau diburukan, dijelek-jelekan, hatinya yang terluka, hatinya yang sakit, ini sulit diobati. Tapi kalau dipukul, zahirnya, pukulan yang tidak membuat cedera, itu paling dia suka. Dia wanita, itu lebih ya baik dia dipukul daripada dia dicaci maki. Karena apa hadirin, pukulan itu pukulan sayang. Tanda suaminya itu masih perhatian padanya. Ya, tapi jangan selalu dari tempat pemukulan tiap hari. Bukan. Ini pukulan untuk menegur saja. Sehingga ia tersadar. Tapi kalau caci maki, walaupun suami mau bikin baik, tetap di hati masih luka. Masih menyimpan luka. Karena apa? Caci maki yang tadi belum hilang. Suami minta, terpaksa dia layani, tapi hati masih terluka. Dan ini enggak bisa dipaksa. Sungguh amat sulit. Maka beliau melarang jangan jelek-jelekkan dia. Karena yang namanya orang dicaci, itu akan luka hatinya. Dan amat sulit wanita sembuh lukanya. Ya, kalau luka lahirnya, zahirnya mungkin. Kalau biru kasih balsam mungkin hilang birunya. Ya. Kalau bengkak, dikompres, hilang bengkaknya. Nah, kalau hati yang bengkak, biru, memar, jadi apa hatinya? Diapain kira-kira? Sulit disembuhkannya. Taib, barakallahu fikum. Ini tanggung wanita. Terus yang kedua, kalian wanita, hak suami kalian harus tunaikan. Yang kedua yaitu, talzam fil bait zaujia. Kalian wanita, tinggallah selalu di rumah suami. Dan ini bukan perintah suami, tapi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Ahzab ayat 33? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Allah katakan, kalian wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan kalian bertabarruj, berdandan, mejeng, bersolek, keluar rumah seperti wanita jahiliyah dulu. Itu kalian diperintah oleh Allah. Supaya kalian betah di dalam rumah. Sehingga wanita, karena seperti ini posisinya kalian suami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, istausu bin nisa'i khaira. Kalian para suami, berilah wasiat kepada wanita, ya, yang baik-baik. Beliau wasiatkan kepada kalian suami, ya, istausu, ya, beliau wasiatkan kepada kalian para suami, bin nisa'i, agar kalian terhadap wanita itu khairah, berbuat baik sebaik-baiknya. Dan beliau mengatakan, innahuna indakum awanun. Itu wanita di sisimu ibarat tawanan. Yang membutuhkan kebaikanmu, membutuhkan kasih sayangmu, membutuhkan perhatianmu, karena ia tak bisa bikin apa-apa. Ibarat tawanan, tidak leluasa geraknya. Mau keluar rumah harus seizinmu, harus diantarkan olehmu. Mau membelanjakan harta, minta izin darimu. Subhanallah. Itu wanita. Sehingga kalian jangan penjarakan dia. Di rumah kayak di penjara, tersiksa hatinya. Ya. Dan tidak tenteram jiwanya, jangan. Maka ihwa barakallahu fikum, nanti termasuk hak wanita, istri kalian, itu beliau ingatkan kepada para suami untuk kita memberikan pada mereka makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ini hak wanita. Jadi kalian sebagai pemimpin memberi nafkah, berikan yang perkara ini pada istrimu. Dan usahakan rumah jangan numpang. Sebab engkau tidak akan bisa menjalankan hakmu dan kewajibanmu ketika engkau numpang di mertuamu. Nanti istrimu jadi warna-warni. Engkau datang, kau setel, diwarnai. Kamu harus begini, begini, begini, begini, begini. Engkau tinggalkan pergi kerja, pulang. Ya, seketika engkau kerja, mertuamu bilang, nah, kamu perempuan kan sudah kuliah. Masa nurut sama suaminya cuma SD saja. Cuma di pesantren, enggak punya ijazah. Kamu harus begini, begini, begini. Pulang, suaminya kaget. Loh, kok warnanya sudah beda lagi? Karena enggak merdeka. Engkau tidak punya negara sendiri, baratnya. Enggak punya, ya, otoritas sendiri, tidak punya kekuasaan di situ, terpengaruh. Maka usahakan kalian suami juga agar istrimu betah di rumahmu, bukan betah di rumah ibunya atau ibumu, karena dia mertua sifatnya. Kalau bisa engkau rumah sendiri, terkecuali itu memang rumahmu dan karena ibumu sudah tua wajib engkau mengasuhnya, engkau bawa di rumahmu. Nah, itu beda. Tapi selama ibumu tidak sangat membutuhkanmu dan kau mampu memberikan yang terbaik bagi istrimu, berikan. Karena Allah perintahkan wanita tinggal di rumah kalian, yakni rumah suami. Sehingga dia maksimal mau menanggalkan baju untuk pakai baju rumah saja bisa, karena enggak ada orang lain. Nah, kalau di rumah ibu, yang ibumu ada ipar. Enggak mungkin di rumah cadar terus, ya. Sehingga ibu mertua lihat cuci piring cadaran, nyuci ini cadar, masak cadaran, ribet sekali ini mantu saya ini. Sehingga istrimu di rumah karena ibu mertua selalu ngomong begini enggak enak. mau lapor sama kamu, kamu sih terlalu melawan sama ibu. Mana disalahkan. Sehingga mertua juga menyalahkan, suami menyalahkan. Kira-kira serba salah, mau betah bagaimana? Coba lihat. Timbal baliknya maksudnya. Ini perlu kita pikirkan. Allah perintah memang wanita tinggal di rumah suami. Sehingga dia akan bisa mengekspresikan semua kemampuannya untuk menyenangkan suami. Dia akan desain bagaimana kamarnya biar suaminya selalu senang. Dia akan desain masakannya dengan menu-menu yang tentu selalu dengan kemampuan suami. Supaya suaminya senang dengan hidangannya. Tapi coba kalau rumah di situ campur. Sudah masakan istimewa menu kesukaan suami yang duluan iparnya. Yang duluan adiknya, yang duluan mertuanya. Suami pulang, mana kau masak? Diem, bingung. Enggak mungkin dia akan simpan buat suaminya nanti. Yang lain makan itu saja, ini buat suamiku nanti. Enggak mungkin, betul enggak? Enggak mungkin. Sehingga Allah perintah. Tapi kita juga harus perhatian. Taib, barakallahu fikum. Maka kata Rasulullah SAW, ittaqullah fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah. Hati-hati terhadap wanita. Ya. Fa innakum atumuhunna bi amanatillah. Sungguh kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahaltum furujahun bi kalimatillah. Kalian telah halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kemudian beliau jelaskan untuk kalian wanita hak suami ini, wa innalakum alaihinna alla yutina furshikum. Ahadan takrohun, hak kalian suami, jangan sampai wanita dia membentangkan tikarnya untuk seorang pun yang engkau tidak suka. Atau mengizinkan dalam rumah yang kau tidak suka. Ya. Kalau dia melakukan pelanggaran, kata beliau, fa'in fa'alna fadribuhun dorban ghaira mubarrih. Kalau dia melanggar, pukul dia. Pukulan tidak membuat cedera. Walahunna alaikum rizquhun. Bagi mereka istrimu, kalian punya tanggung jawab memberi rizki. Wakiswatuhun, dan pakaian mereka bil ma'ruf dengan cara yang baik. Itu hadis riwayat dari Imam Al-Baghi dalam sunannya. Kemudian afila barakallahu fikum. Ini yang kedua. Wanita hendaknya betah tinggal di rumah. Dan jangan keluar rumah dengan berhias. Ya, nampang atau mejeng. Sebab sungguh di zaman ini betapa banyak wanita yang tidak mengindahkan syariat. Ya. Kata Rasulullah SAW, sinfani lam min ahli nar lam arahuma. Ada dua bentuk orang yang menjadi penduduk neraka yang aku belum lihat saat ini. Yaitu orang yang memegang cemeti kayak ekor sapi untuk memukul manusia dengannya. Terus yang keduanya adalah kasiatin ariyatin mumilat. Kasiatin itu bukti ma'ilah. Wanita yang dia berjalan, ya, bersanggul, berlenggak-lenggok jalannya. Sementara di punggungnya atau di belakang kepalanya itu ada kayak punuk unta yang miring. Bukan, kalau sanggul di atas apa di belakang? Hah? Di atas ini sanggul. Ini namanya mahkota. Kalau sanggul di belakang maka dikatakan miring. Karena posisinya ya, miring, kan begitu. Di belakang. Jalan lenggak-lenggok. Hadirin, kalian suami punya tanggung jawab. Karena pemimpin kalian di rumah tangga, kalau istrimu keluar, pakaiannya terlalu naik, nanti kelihatan dari bawah. Tidak boleh kelihatan betisnya. Ya, aurat itu. Jangankan betis, mata kaki ke baju masih aurat. Ya, kakinya aurat, telapak kakinya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Itu wanita aurat tubuhnya. Apalagi dari bawah pakaiannya naik, dari atas turun, tinggal secuil. Ya. Istilahnya apa? Cuman sekwilda saja. Sekitar wilayah dada saja yang ditutupi. Ngeri. Ya. Atau pakaiannya model-model bupati. Buka paha tinggi-tinggi naik ke atas. Bukannya diperintahkan turunkan pakaianmu ke bawah, ini malah dinaikkan ke atas. Enggak cukup sampai lutut, sampai di paha. Di mana suami kecemburuannya? Sedangkan wanita yang pakai pakaian menutup tapi pres saja enggak boleh. Jangan engkau bangga memamerkan kecantikan istrimu karena dia adalah ratu cantik dunia umpamanya. Dalam acara pesta, saudara bawa dengan tampilan, dandanan, pakai sanggul ala kebaya dan adat Jawa umpamanya. Suara tak, wah, Masya Allah, ternyata mas istrimu ya. Subhanallah. Wanita yang soleh tidak mungkin mau. Dan tidak boleh. Ini termasuk wanita yang terlaknat dan dikatakan oleh Nabi SAW, la yadhul jannah, dia ini wanita yang begini tidak akan masuk surga, bahkan lam yajid raihatuha, tidak akan mencium bau harumnya surga. Apakah kau tega istrimu dicampakkan dalam neraka? Tentu tidak. Itu suami. Rumahmu adalah istanamu. Sehingga wanita adalah perhiasan terindah dalam istanamu. Tentunya engkau punya kecemburuan. Jangan sampai orang lain menjamahnya, orang lain turut menikmatinya, sehingga menjadi ternoda karenanya dan berdosa dianya. Hati-hati. Ya, kalau dia keluar rumah, perhatikan. Kalau pakaiannya belum pas, balik dulu. Tutup itunya. Jangan diperlihatkan cantikannya. Mungkin pakaiannya malah tambah berpakaian, tambah menarik. Karena apa? Kayak lepet. Jilbabnya merecet sampai di leher, ngikat. Ya, pakaian juga, subhanallah hadirin. Pakaian wanita itu jangan full press body, lengket di badan. Harusnya longgar. Maka wanita di rumah, bukan kalian cuma apa? Jadi pembantu suami. Bukan. Apa kata Allah Ta'ala? Wa aqimna sholah, wa atina zakah, wa atina Allah wa rasulah. Kalian di rumah itu tingkatkan dan gunakan kesempatanmu untuk mendirikan sholat, bisa menunaikan zakat, berinfak, bersedekah. Kalian taatlah pada Allah dan Rasulnya. Ya? Gunakan waktumu di rumah untuk banyak belajar, di samping mengasuh anak, menyelesaikan tugas rumahmu. Subhanallah wanita. Tapi di zaman ini, kadang wanita tersibukkan dengan media sosial. Akhirnya karena sibuk pegang HP-nya, lupa dengan tugas-tugasnya. Sampai anak pun kadang gak diurusnya. Ya. Karena apa sibuk? Anak minta mandi, Umi mandi. Mandi sendiri. Sebentar Umi masih SMS. Subhanallah. Suami juga. Mau pergi, belum sarapan. Cari sendiri. Ini kan bahaya. Subhanallah ikhwah. Taib, kalian wanita di rumah. Ya, hendaknya kalian berusaha untuk bagaimana kalian berkhidmat kepada suami anti, ya antunna. Bagaimana kalian berkhidmat menjaga suami, kepuasan makanannya, kepuasan ya keinginannya, kalian wajib. Sehingga kalian harus menyenangkan dari sisi hidangan, ya, sisi ranjangnya, ya, dan penampilannya kalian. Walaupun demikian suami harus mengimbanginya. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Ya, harapannya wanita seperti kalian tidak memberikan seperti itu. Kemudian ya barakallahu fikum, karena waktu yang ada singkat. Kita lanjut. Yang ketiganya, hak suami harus kalian tahu para wanita. Ya. Saya ulangi. Tadi hak suami untuk kalian wanita selalu senantiasa tinggal di rumah. Kemudian kalian tidak boleh safar kecuali harus dengan suami. Maka kalian jangan memaksakan diri keluar tanpa izin suami. Ini masih bagian yang kedua, ya. Adalah kalian harus ketika keluar mau safar harus dengan izin suami. Subhanallah. Ya. Kalian wanita sangat dimuliakan. Dan kalian termasuk sangat-sangat dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun kalian keluar rumah, suami atau yang lain dari mahrammu harus mendampingi. Dan termasuk berikut hak suami adalah kalian wanita mengikuti ajakan suami ketika suami mengajakmu untuk pindah rumah, keluar rumah, ya, pindah rumah maksudnya keluar dari rumah orang tuamu, engkau ikuti kepada ajakan suami, baik itu tinggal dalam satu negeri atau tinggal di negeri orang. Yang penting itu suamimu yang ngajak, engkau harus nuruti. Sebab engkau wanita setelah dinikah, lepas dari tanggung jawab orang tuamu, dan engkau wajib mentaati suamimu. Dan jangan kau paksa suamimu tinggal bersama ibu bapakmu. Jangan. Alasannya apa? Aku gak bisa jauh dari mama. Aku gak bisa jauh dari bapak. Ya? Mas yang harus tinggal di sini saja. Jangan. Tetap setelah engkau menikah, hak suamimu, dirimu, wajib engkau ikuti dia. Keluar dari rumah orang tuamu. Ikut pindah ke rumah suamimu. Dan ya barakallahu fikum. Berikutnya, kalian wanita harus senantiasa apa? Ya, memenuhi ajakan suami dalam hal ajakan untuk ranjangnya. Kau harus menyerahkan dirimu. Jadi hak yang keempat, engkau menyerahkan dirimu pada suamimu. Ketika suami meminta padamu, engkau harus pasrah. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sampaikan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallam, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi, fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ika hatta tusbiha." Bila mana seorang suami mengajak istrinya, ya, ke tempat tidurnya, keranjangnya, kemudian istri tidak memenuhi ajakan suaminya, hingga suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat-malaikat melaknat wanita tersebut. Wanita tersebut dilaknat oleh malaikat sampai subuh, sampai pagi. Hadis Imam Bukhari Muslim. Begitupun wanita, tidak boleh kalian sebaliknya menghajar suami. Suami tidur dibiarkan sendiri, kamu pergi darinya. Tidak mau, ya, kamu menemaninya. Ini tidak boleh. Sungguh tidak diperkenankan wanita menghajar suaminya. Ingat, ancamannya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza batatil mar'aha jiratan firasi zaujiha, la'anatha malaika hatta tusbiha." Bila wanita tidur, dia menghajar suaminya, tidur sendiri, tidak mau bersama suami. Ya, sehingga suaminya dibiarkan sendiri, tinggalkan pergi ke tempat lain, kamar lain maksudnya. Itu malaikat melaknatnya sampai subuhnya. Ya, karena mungkin jengkel dengan suami, masuk kamar kunci dari dalam. Suami pusing. Ya, mau gedor-gedor malu tetangga. Ya, nanti anak-anak ribut. Ada apa? Abi kok gedor-gedor pintu, ngamuk. Ya. Ini wanita dilaknat. Tidak boleh wanita. Tidak ada hak kalian menutup pintu. Sementara suami mau masuk. Ya. Tidak boleh. Mungkin terjadi tidak wanita kadang ngambek gitu. Tutup pintu. Cak, kunci dari dalam. Tidak mungkin. Mungkin tidak. Mungkin saja. Jangan dilakukan. Ya. Ini termasuk menodai atau melukai hati suami. Mengurangi hak suami dan membuat suami tidak, ya, senang dengan dirinya, dengan diri istrinya. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya, untuk perkara ini perhatikan hadis berikut. Wanita, janganlah engkau puasa ketika suamimu ada di rumah kecuali dengan izinnya. Ini juga berkenaan dengan perkara ini. Hasrat suami yang harus kau tunaikan ajakannya. Dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ja'ati mara'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu indahu, kami ada di sisi beliau. Faqalat, wanita ini mengadu, "Ya Rasulullah, inna zauji Sofwan ibni Mu'attal." Wahai Rasulullah SAW, sungguh suamiku, yaitu Sofwan ibni Mu'attal, Ya dari buni idza shallaitu, dia suka pukul aku ketika aku salat. Wa yufattiruni idza sumtu, dan ia suka paksa aku berbuka ketika aku puasa. Wa nusalli shalatal fajri hatta talu asy-syams, dia tidak salat subuh hingga terbit matahari. Ya, maka di samping dia itu, ya, di sisi Rasulullah SAW, maksudnya ketika orang ini mengadu pada beliau, ada suaminya. Safwan bin Mu'attal. Dikatakan, wasafwan indahu. Ada di sisinya. Qala, ia berkata. Rasulullah SAW bertanya kepadanya tentang kebenaran wanita ini. Apa yang diadukan wanita tersebut? Ya. Faqala, maka Safwan mengatakan, ya Rasulullah, amma qawliha, ya daribuni idza shallaitu, adapun tuntutan dia tadi dia sampaikan, dia suka pukul, ya, aku suka pukul dia ketika dia salat, ya. Karena apa? Fa inna taqra'u bi suratain faqad nahaitu, karena ia kalau salat panjang lama sekali baca dua surat. Aku sudah larang dia baca satu cukup, tapi dia baca panjang. Sehingga suaminya nunggunya lama. Ya. Subhanallah. Sudah bilang satu surat. Coba kalau Al-Baqarah. Ditambah lagi Ali Imran. Yalah, kalau dua rakaat tambah An-Nisa Al-Ma'idah. Lama sekali. Padahal sholat zuhur ini. Suaminya sudah mau balik ke kantor. Subhanallah. Ini di zaman para sahabiyah. Wanita-wanitanya semangat ibadah. Lah di zaman kita. Suaminya yang keder. Kenapa? Istrinya molor sholatnya. Ayo sholat belum. Sudah mau habis sebentar. Bukan panjang suratnya, panjang ngolor-ngolornya gitu loh. Molornya panjang banget. Sholat duhur jam 3 baru mau sholat. Mau jamak dengan asar. Kok diringkas, Masya Allah. Enggak boleh. Makanya beliau katakan, kata Rasulullah, ya, walau kanat suratan wahidatan lakafat. Kalau satu surat cukup. Tidak usah panjang-panjang. Ini bimbingan beliau. Dari dua insan yang berselisih. Tapi dalam perkara kebaikan ini, Masya Allah. Cukup satu surat saja, kata beliau. Terus ada pun dia mengatakan, aku pukul ketika ia puasa. Ya. Ya aku apa paksa dia berbuka ketika ia puasa. Kata Safwan bin Mu'attal, ya Rasulullah. Ya. Dia mengatakan, ya. Fa innaha tantaliq fastasum wa ana rajulun syabun. Dia itu selalu berpaling kalau aku ajak, alasannya puasa terus. Ya. Wa ana rajulun syabun, aku ini masih muda, katanya. Apalagi kambing tiap hari. Ya. Fala asbiru. Aku tak sabaran ya Rasulullah. Kemana lagi? Cuma dia aku punya satu-satunya. Ya. Jadi barakallahu fiik ikhwan. Ini wanita maunya puasa. Tidak boleh alasan seperti itu. Kemudian mengabaikan hak suami. Maka beliau sampaikan kepada wanita. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Beliau sampaikan. La tasumu ra'ah illa bi'idni za'ujiha. Janganlah wanita berpuasa. Kecuali dengan izin suami. Kalau puasa sunnah. Ya, kalau mau puasa sunnah izin dulu. Mas saya nanti puasa ya. Ya kalau masnya bilang tidak apa-apa. Puasa. Ya, kalau masnya bilang jangan. Karena apa? Dia ada sesuatu yang dimaukan darimu. Ya, makanya kenapa tadi kok jangan kok izinkan orang lain masuk di rumah kecuali dengan izin suamimu. Jangan sampai ya suamimu ya ketika anak-anakmu ada sekolah, engkau hanya di rumah, suamimu datang, ternyata engkau ada teman di situ, umat lain bertamu. Ya. Subhanallah. Suami sudah di rumah, ada tamu. Sehingga kalau ada ummahat sekalipun bertamu, engkau minta izin suamimu. Karena beliau bersabda dalam hadis, dalam hadis yang lain, beliau sampaikan wala ta'zan, dan janganlah engkau memberi izin kepada seorang pun untuk masuk ke rumah, ya, kecuali dengan izin suami. Kecuali dengan izin suamimu. Karena apa ya barakallahu fikum, ya, suami itu kadang-kadang tiba-tiba ya menggebu-gebu. Nah, itu yang enggak bisa ditahan, ya. Sehingga punya hak darimu lebih dari yang lain. Apa enggak sebaliknya? Alhamdulillah tidak dituntut sebaliknya. Kalau dituntut sebaliknya, tak mampu suami. Ya, tidak bisa dipaksa. Subhanallah, ikhwah, inilah keadilan Allah Ta'ala. Tidak bisa wanita, kenapa tidak sebaliknya? Ini kan hak wanita juga. Mestinya suami jangan puasa kalau istri di rumah. Ya malah tidak ada yang puasa nantinya. Tidak begitu. Yang wajib taat istri. Terus berikutnya, ya barakallahu fikum. Hak suami yang berikutnya adalah, disamping tadi minta izin kalau mau puasa. Kemudian yang berikutnya adalah, supaya wanita senantiasa antusnul qiyamu, ya bitarbiyatil aulad. Dia bagus dalam menegakkan pendidikan anak. Perhatian dan bagus dalam mendidik anaknya. Ya, makanya wanita perhatikan. Karena anak itu berinteraksi banyak dengan ibunya. Kalian hati-hati dalam menjaga lisan. Jangan sekali-kali kalian mendoakan jelek kepada anak. Dan juga jangan sampai kalian memarahi anak di depan suami. Sebab walaupun yang kalian marahi itu anak, suami ada di depanmu, kau marah pada anakmu, itu menyakiti hati suamimu. Ya? Isa. Taib, ihwa barakallahu fikum. Mohon mu'adzin, adzan dulu, kita sambung lagi. Ada pertanyaan yang masuk, nanti kita jawab di akhirnya. Nah, ihwa barakallahu fikum, fadlu, adzan dulu. Nah, ihwa filah barakallahu fikum. Saya ringkas dulu. Dari hak suami atas wanita tadi, atau kewajiban wanita terhadap suaminya, yaitu untuk senantiasa dia membahagiakan dan menyenangkan suami. Yang kedua, dia senantiasa mentaati suaminya. Kemudian berikutnya, ia senantiasa melazimkan dirinya tinggal di rumah suaminya. Untuk menjaga hartanya, mendidik anak-anaknya, memelihara kehormatannya. Sungguh kalian wanita, rumah itu adalah merupakan hijab bagi kalian yang menjaga kehormatan kalian. Dan masya Allah para suami, ya, ini adalah merupakan amanah berat bagi kita. Ketika kita diberi istri yang kita harus mendidiknya, menjaganya, membimbingnya. Dan kemudian berikutnya, wanita hendaknya dia mengikuti selalu, ya, ketika suaminya mengajaknya ia keluar untuk pindah ke rumahnya. Yani keluar dari rumah orang tuanya, mengajak ke rumah suaminya. Ikutilah, taatilah, karena itu adalah istanamu. Dan suami, walaupun hanya mungkin awalnya satu kamar, tidak mengapa memulai, dari situlah engkau berkembang. Sehingga engkau bisa mendekatkan kewajibanmu sebagai pemimpin dan mendidik istrimu. Dan engkau bisa leluasa. Istri pun demikian. Ya. Kemudian berikutnya adalah istri harus minta izin pada suami ketika akan berpuasa. Kemudian yang kelima tadi, istri pasrah kepada suami ketika diminta untuk melayaninya. Atau dibalik lagi, nomor lima, nomor empat. Ya. Yang kelima, istri tidak boleh puasa kecuali dengan izin suaminya. Nah, kemudian baik yang ke-6, ya barakallahu fikum, kita lanjutkan adalah, hendaknya wanita senantiasa dia bagus di dalam mendidik anaknya, dalam menegakkan pendidikan anaknya, yakni anak-anak suaminya. Sebab itu tanggung jawabmu. Jangan engkau, ya, gampang memarahinya. Dan jangan engkau mendoakan jelek kepadanya. Didiklah dengan keteladanan dan kelembutan. Sebab sungguh anak-anak kita, dia sangat butuh keteladanan. Dari mulai ia bicara, belajar bicara, darimu ia mengambil contoh, ibu. Dan kata-katanya, gerakannya, semua lihat. Maka engkau hati-hati. Jangan sekali-kali suami istri bertengkar di depan anak-anak. Karena apa? Apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, anak melihat, anak mendengar. Sehingga akan menjadi memori di anak, tersimpan di hatinya. Kalau itu jelek, kejelekan yang tersimpan. Ya? Dan tidak ada baiknya marah, bertengkar di depan anak-anak. Begitupun wanita, jangan memarahi anak di depan suami. Ya, karena itu menyakiti hati suami. Lebih lagi, jangan mengata-ngatakan jelek karena itu doa. Kata Rasulullah SAW, la tad'u li anfusikum ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan engkau mendoakan jelek untuk dirimu. Jangan kau berdoa jelek untuk hartamu. Jangan berdoa jelek untuk anak-anakmu. Kenapa sih alasannya beliau sampaikan ini? Karena jangan sampai engkau mengatakan sesuatu yang jelek, pas bertepatan Allah kabulkan saatnya doa seseorang, terkabul doamu. Sehingga pada ummahat, perhatikan lisanmu. Karena ucapan ibu sangat-sangat pengaruh kepada anak. Katakanlah yang bagus, tinggalkan yang jelek. Seperti contoh umpamanya. Ya, berdoa jelek untuk diri kita. Karena sesuatu yang terjadi problem atau masalah yang ada, kita mengatakan, ya, lebih baik begini begitu umpamanya. Yang itu jelek untuk diri kita, enggak boleh. Karena Nabi juga mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut lidurin najalabi. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian berangan-angan mati karena musibah yang menimpa. Jangan. Ya. Itu enggak boleh. Mendoakan jelek untuk diri sendiri. Untuk harta juga enggak boleh. Ya, untuk anak-anak kita terlebih. Namun seringkalinya wanita ini mudah kadang mengata-ngatakan jelek kepada anak. Maka lebih khusus wanita jaga lisan. Seperti contoh anak kita, umpamanya dari depan, inginnya membantu uminya, bawa piring ke dapur. Karena anak tidak tahu, sampai di dapur bukan ditaruh, dibanting, dilepas. Prang, pecah semua. Kira-kira uminya bilang apa? Kamu ini, ya coba lihat. Marahnya kadang-kadang ngomong bodoh ini, itu. Nah, jangan ikhwah. Hati-hati. Karena ucapan kita bisa jadi dikabulkan. Ini anak belum tahu. Dia ingin bantu tapi belum tahu caranya. Bimbing. Nah, kalau mau bantu begini ya. Angkat. Taruhnya begini. Ya. Ketika terjadi, pecah. Innalillahi inna. Lihat. Karena kamu begini, enggak boleh. Ya, diingatkan anak itu. Ucapan kita yang baik. Jangan sampai marah. Menjadi kebiasaan sehingga anak terdidik dengan jiwa amarah. Enggak boleh. Dan termasuk ihwa barakallahu fikum yang harus diperhatikan oleh wanita. Ya, itu adalah berikutnya. La tadi'ihi bitarkis suda walatusgilmu bilagwi. Jangan kalian wanita menyia-nyiakan waktu. Dan jangan menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak guna. Ya, ketika suami ada di rumah terutama. Hati-hati kalian gunakan waktu di rumah kalian. Seperti Allah perintahkan kalian untuk senantiasa taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Baca Quran. Kalau waktu sudah kerjaan selesai, baca Quran. Dengar taklim, dengar kajian. Jangan HP terus. Sampai-sampai suami menjadi orang yang dilupakan. Yang diperhatikan HP-nya. Suami datang pun enggak lagi disambut. Mestinya Anda ketika suami datang, taruh HP, letakkan, sambut suami. Karena dia sangat butuh perhatianmu. Seperti dirimu juga. Maka perhatikan wanita dengan media sosial yang ada. Sudah banyak sebab gara-gara media sosial, ya, prahara rumah tangga, sampai pada perceraian. Ada sebagian mereka sibuk dengan Facebook, akhirnya terus tembus sampai pada kenalan yang dulu teman sekolah atau yang lainnya. Bahaya kalau sampai cinta lama bersemi kembali. Waduh, bahaya. Loh, kenal mantannya dulu. Mantan apa? Mantan teman, tapi ya itu. Bahaya. Ternyata dia masih menunggumu. Wah, ini berbahaya. Jangan engkau abaikan waktumu. Sia-siakan waktumu. Dan jangan sibukkan dirimu dengan hal-hal yang tiada guna. Makanya ya fila barakallahu fikum. Ini harus diperhatikan oleh wanita. Akan tanggung jawabnya terhadap Allah. Kemudian terhadap suamimu. Berikutnya kami bacakan beberapa riwayat. Berkenan dengan akhlak wanita juga di rumah sebagai hak suami. Di antaranya. Beliau Nabi SAW mengatakan dalam hadis, tidak boleh wanita menginfakkan harta kecuali dengan izin suami. Hadis dari Abu Umam Al-Bahli radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah SAW, la tunfik mra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi'idni. Tidak boleh seorang wanita menginfakkan harta dari rumah suami kecuali dengan izinnya. Qila ya Rasulullah wala ta'am, ditanya, ya Rasulullah termasuk makanan? Beliau menjawab, zaka afdalu amwaluna, itu adalah harta yang paling afdal dari harta kita. Nah, tapi kalau suami yang tahu dan dia pahami, ya, dia akan membimbing istrinya. Bahkan menganjurkan kalau masak, perbanyak kuahnya, kasih tetangganya, ini malah lebih bagus. Ini lebih bagus. Nah, maka jangan memberi tanpa izin. Bagusnya wanita selalu izin. Jangan sampai ketika suami memberi pada ibunya, engkau cemberut. Tapi engkau mau selalu memberi pada orang tuamu. Jangan. Ingat kewajibanmu terhadap suami, bukan pada orang tua. Harus dengan izin suami engkau memberi. Berikut pula, tidak boleh wanita menghabarkan, menceritakan wanita lain di depan suaminya. Cerita. Ya. Kepada suaminya, mas itu toh, Ummu Fulan tuh begini orangnya. Tuh diceritakan detail. Sampai-sampai keluar taklim, mas itu Ummu Fulan tuh. Nggak boleh. Ya. Walaupun engkau dia berpakaian tertutup, jangan ditunjukkan itu Ummu Fulan. Sehingga suami tahu, oh dia orangnya begini. Oh dia begini. Jangan. Iwa barakallahu fikum. Ingat. Beliau ingatkan, la tubashirul mar'ah al mar'ah. Fatun itu wali zaujia kaan yang duri ilayah. Jangan sekali-kali wanita cerita kepada suaminya tentang postur atau sifat wanita yang lain sehingga sampai-sampai suaminya itu seakan-akan melihatnya. Itu tidak boleh. Ini pintu kejelekan tutup. Ya, ikhwah barakallahu fikum, supaya suaminya jadi tenang. Baik, kita akan lihat sedikit tentang hak wanita supaya ada seimbang. Kalau tadi kita bicara secara ringkas tentang hak suami, sekarang kita kembali bicara tentang hak wanita. Apa hak wanita di antaranya? Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita semua tadi, walahunna mislul ladzi alaihi nabil ma'ruf, kalian suami wajib memberikan kepada wanita haknya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan cara yang ma'ruf, ya, cara yang baik. Pertama, ya, fi nafaqatiha, hak ia memberi atau mendapatkan nafkah, ya, hak dia mendapat nafkah. Seperti sabda Nabi SAW, walahunna alaikum rizquhun, dan mereka wanita atas kalian wajib mendapatkan rizki, yaitu nafkah dari kalian, wakis watuhun, dan pakaian dari kalian. Dan nafila barakallahu fikum, ya, beliau jelaskan dalam hadis yang lain, hadis dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya mengatakan, kultu aku berkata, ya Rasulullah, ma haqqu azwajuna alaina, apa hak-hak istri kami atas kami para suami? Beliau menjawab, at'im idza ta'imta, waqsu idza taseita, wala tadribil wajh wala tuqabbih wala tajar ila fil bait. Engkau beri ia makan bila engkau makan, engkau beri ia pakaian bila engkau berpakaian, dan jangan kau pukul wajahnya, jangan kau jelek-jelekan dia, kau buruk-burukan dia, dan jangan engkau hajar dia kecuali dalam rumah. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwah, apapun yang Anda lakukan dalam memberi nafkah pada istri, itu ladang pahala bagimu. Maka niatkan sebagai ibadah bagimu dan amal soleh untukmu. Sehingga ketika engkau benar-benar berusaha memenuhi kewajibanmu, menunaikan hak istrimu, begitupun istri menunaikan hak suami, itu akan menjadi sebab terwujudnya hayatan thayyibah fid dunya, kehidupan yang baik di dunia dari Allah. Dan diberitakan oleh Nabi SAW tentang keutamaannya nafkah suami kepada istri. Subhanallah, disebutkan dalam hadis Asma, ya, dari Sauban, bahwa Nabi SAW beliau menjelaskan, afdalu dinarin, seutama-utama dinar adalah dinarun yunfiku rajul ala iyalihi, adalah dinar yang dinafkahkan suami kepada istrinya. atau dinar yang dinafkahkan oleh seorang suami kepada keluarganya. Ini yang paling afdol. Terus wa dinarun fi rajul ala dabbati, dinar yang digunakan oleh seseorang untuk kendaraannya fi sabilillah, di jalan Allah. Terus wa dinarun fi ala ashabi fi sabilillah, dinar yang dia berikan untuk teman-temannya di jalan Allah. Urutannya dari mana dulu? Dari keluarga dulu. Bahkan lebih jelas lagi dalam hadis Abu Hurairah, ketika seorang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, indi dinar, aku punya banyak dinar. Maksudnya, lalu untuk siapa aku menafkahkan pertama-tama? Belum mengatakan, anfiku ala nafsik, infakkan untuk dirimu dulu. Untuk nafkah dirimu. Dia mengatakan, indi akhar, aku masih punya lain sisanya ya Rasulullah SAW. Belum menjawab, antiku ala zaujatik, infakan untuk istrimu. Jadi suami, ya, kalau mau belanjakan harta, kamu beli pakaianmu dulu, baru beli pakaian istrimu. Kamu makan apa yang bisa, lalu beri kamu istri makan. Yang seimbang denganmu. Tapi bukan kamu makan di restoran, istrimu makan di rumah. Enggak. Kamu makan bersama istrimu, apa yang kau mampu makan bersamanya. Ya. Kemudian, ya barakallahu fikum, dia mengatakan, aku punya lagi ya Rasulullah. Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, anfik ala walad, engkau infakkan untuk anakmu. Diri, istri, anak. Ya, urutan-urutannya. Dan itu pahala bagi suami yang memberikan nafkah. Sehingga kata beliau, dinarun anfaqtahu fisabilillah, dinarun fis masakin, dinarun ala ahli, dinarun fir raqab, dinarun fi nasiyatin. Ya. Afdal dinar, dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar yang kau berikan orang miskin, satu dinar yang kau berikan pada keluargamu, satu dinar yang kau berikan pada budakmu. Dari semua ini yang paling afdol, paling besar pahalanya, dinar yang kau berikan pada keluargamu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sampai beliau katakan, kullu ma sanata ila ahlika fahuwa sadaqah. Apa yang kau berikan pada istrimu, yang kau perbuat pada istrimu, itu padanya sedekah. Namun ingat, berikan kepada istri nafkah yang halal. Karena Allah katakan, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Yakni yang halalan, ya, yang halal, thayyibah, yang baik. Wala syubhah, dan tidak ada syubhat di situ. Karena apa ya, barakallahu fikum, jangan sampai masuk kepada istri kita, daging yang tumbuh dengan makanan yang kita berikan campur dengan yang haram. Apa sabda Nabi SAW? Kullu lahmin nabata min haramin, ya, fannar aula biha. Setiap daging yang tumbuh dengan barang yang haram, itu neraka lebih pantas untuknya. Jangan sampai kita memberi nafkah istri kita karena, ya, demi tercukupi kemauannya, sampai barang haram kita berikan padanya. Jangan. Hati-hati dalam nafkah. Akan dimakan istri dan anak-anak kita. Jangan sampai dengan sebab nafkah kita, kok dunia masalah keluarga gak habis-habis. Kok anak susah dididik. Kok rumah tangga kayaknya problem terus gak habis-habis. Bisa jadi. Doa kita gak terkabul. Kita doa tiap hari tapi gak terkabul. Karena apa? Makanan yang haram. Seperti yang disampaikan Nabi SAW, dzakara rajul yutilus safar as'asa akhbar. Ada seorang yang disebut Nabi, dia telah safar, pakaiannya sampai kumal, kotor, ya. As'asa akhbar, dia menandakan tangannya. Kemudian ia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun sayang, kata beliau, mat'amu haram, malbasu haram, mahudi bil haram. Dia makannya campur haram, minumnya juga, pakaiannya juga, dan tumbuh daging yang campur yang haram. Fa anna yustajabulah, mana mungkin doanya terkabul. Hati-hati. Ini yang pertama, istri punya hak kalian memberinya nafkah dengan yang baik, yaitu yang halal, yang baik, tidak ada syubhat. Kemudian yang kedua, istri punya hak dari kalian para suami adalah untuk apa? Ya. Untuk dia mendapatkan pendidikan agama darimu yang penting dari urusan agamanya. Ya. Untuk mendapatkan pendidikan, mengajaran ilmu agama darimu. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan Allah sampai ke dalam yang lain, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan ya pada keluargamu sholat. Ini semua adalah perkara wajibnya suami mendidik istrinya dengan perkara-perkara yang mesti dia tahu dalam urusan agamanya. Sholat harus sampai bisa sholatnya itu benar. Puasa harus benar puasanya. Wudu benar wudunya. Hal-hal lain yang wajib ditegakkan, hajinya, zakatnya, ya. Suami harus bimbing istrinya. Kalau dia enggak bisa, di rumahnya ajak ke tempat taklim. Ajak ke tempat ilmu. Bawa duduk di majelis ilmu. Atau berikan buku-buku dan ajari. Dengarkan rekaman ilmu. Supaya istrimu punya ilmu. Karena dia tanggung jawabnya besar untuk mendidik anak-anakmu. Kalau sampai dia tidak ada ilmu, lalu mau apa yang diberikan buat anakmu? Faqidu syai la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu, enggak mungkin pula ia akan memberi. Lah istrimu suruh ngajari apa pada anakmu? Makanya kata Rasulullah SAW, ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu ayuhawidani ayunasirani ayumajisani. Anak lahir semua dalam keadaan fitrah. Maka orang tua itu berperan mendidiknya. Menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah ini istri kita adalah guru utama di rumah. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Ya. Kewajiban kalian para suami adalah untuk mengajarkan. Ayu'allimaha ad-daruri min amri diniha. Kalian wajib mengajarkan pada istrimu. Perkara-perkara yang wajib dia tahu dari urusan agamanya. Seperti ngajarkan sholat, ya, wudu, dan perkara-perkara lain dari urusan agamanya. Mengajari baca Quran, supaya wanita di rumah sibuk baca Quran, bukan sibuk dengan chattingan. Ya. Sibuk dengan Facebookan, sibuk dengan SMS-an. Jangan. Terlalu tersibukkan dengan perkara melalaikan hak suami, melalaikan hak anak-anak, tergeser keharmonisan romantisnya tidak lagi seperti dulu. Baik, fa barakallahu fikum. Ini untuk kalian para ya, suami. Bahwa istrimu itu punya hak untuk mendapatkan bimbingan urusan agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira, kalian ya, para suami ya, diwasiatkan untuk kalian supaya berbuat baik pada wanita dalam mendidik mereka. Kenapa? Innahunna hulikna min dhil'in. Karena itu wanita dicipta dari tulang yang bengkok. Tabiat wanita kadang ada kesamaan dengan anak-anak. Dan antum lihat, dalam beberapa perkara, wanita itu tidak lepas dari walinya. Contohnya, nikah harus dengan izin wali. Keluar rumah selagi belum nikah harus ditemani wali atau mahram. Urusan-urusannya selalu diwakili atau ditemani walinya. Ketika sudah menikah, ya suaminya menjadi penggantinya, pengganti walinya. Maka dari itu, kalian suami diperintahkan oleh Nabi SAW, baiklah dalam membidik mereka, membimbing mereka, apalagi dikabarkan dia dari tulang rusuk yang bengkok. Sehingga kata beliau, ya idza tuqima kasarta, kalau kau paksa kasih lurus dia dengan paksa patah. Ya. Wa istamta'ta biha, istamta' biha fa huwa wa ya a'waj. Kalau engkau hanya ingin senang-senang tanpa engkau pedulikan kebengkokannya, engkau bisa dapatkan kesenangan sedikit darinya tapi dia tetap bengkok. Sehingga kita saksikan dalam kehidupan terkadang ini laki-laki istrinya masyaallah naudzubillah, salatnya enggak jelas, enggak karuan, akhlaknya rusak. Ya. Kenapa dia tidak bisa meluruskannya? Dia enggak berani. Enggak berani meluruskan istrinya. Kenapa? Dia takut kalau dia suruh salat nanti malah minta cerai. Kalau suruh ini nanti dia menuntut pulang ke rumah ibunya. Sehingga dia enggak berani. Ya, karena saking cintanya kepada istrinya. Ini laki-laki yang dayus. Hati-hati wa barakallahu fikum. Kita tidak diperintah untuk menjadi yang dayus. Tapi kita diperintah Allah. Ar-rijal qawwamuna ala nisa. Harus kita mampu menegakkan. Ya, pemimpinan kita atas wanita. Yang ketiganya ayul jima bita'alumil Islam. Ya. Yang ketiganya suami harus memerintahkan istrinya untuk menetapi rambu-rambu syariat Islam yang sudah dia ketahui. Kalau tadi mengajarkan ilmunya, ini diperintahkan untuk menetapinya, menjalankannya, membimbingnya untuk bisa menjalankan rambu-rambu. Sebab ya barakallahu fikum, ya, terkadang suami ini dia lemah dari sisi ini. Padahal Allah perintahkan kepada kita wahmur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan engkau harus sabar padanya. Maksud sabar di sini mengawasinya, memerintahnya. Karena kadang ya, wanita kayak anak-anak. Kalau anak-anak diperintah pagi salat, siang enggak dicari main, enggak pulang-pulang, enggak salat. Harus cari panggilna salat dulu dah waktu sudah azan. Siang sudah mau zuhur, asar main lagi, dicari lagi. Terus dan terus. Ya. Subhanallah, kadang wanita begitu. Sudah tahu azan, suami ke masjid, di rumah suami pulang sholat, ditanya. Sudah sholat? Belum. Subhanallah. Suami pergi Jumat, lama Jumat. Pulang ke rumah 1:30, tanya. Sudah sholat? Belum. Itu wanita kadang. Sehingga suami bimbing istri untuk bisa menetapi rambu-rambu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya rumah kita ini diberkahi oleh Allah ta'ala. Sebab kata Allah, ya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau ada satu penduduk negeri, mungkinlah rumah tangga kita, kita sudah benar menegakkan iman dan takwa, menjalankan ketaatan kepada Allah ta'ala, Allah buka pintu keberkahan di langit, di bumi. Dan ini tanggung jawab kita suami. Kata Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum makhraja wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib, dalam surat At-Talaq. Allah beritakan, kalau benar-benar kamu takwa kepada Allah, Allah akan beri kamu jalan keluar, solusi dari setiap problem yang kamu hadapi. Allah kasih kamu rizki dari segala sisi yang tak sangka. Kan problem-problem kita kadang di antara dua. Kadang problem pribadi, hati, ketersinggungan, ya, kekecewaan. Ya. Kadang problem berkenaan dengan ekonomi, kesulitan dapatkan kecukupan ekonomi. Nah, kalau kita takwa kepada Allah, niscaya problem-problem ini selesai semuanya. Bahkan Allah katakan, in tattaqullaha yaj'al min amri yusra. Kalau benar kamu takwa pada Allah, Allah jadikan semua urusanmu gampang. Sehingga rumah tangga ini ibaratnya apa? Barometer buat kita, ukuran, ya, takwanya kita. Apakah takwa kita ini baik atau buruk? Lihat keluarga kita. Sebab dampak jelek maksiat suami ada pada istri dan anak. Nas'alullah salam afiyah. Kau lakukan kejelekan walaupun istrimu enggak tahu, anakmu enggak tahu, Allah tahu dampak nanti pada anak-anakmu. Ittaqullah. Dan kita berlindung pada Allah dari perkara ini, dari kejelekan ini, hadirin. Ya, jangan kita merasa aman. Nah, kalau kita tidak ingin istri kita tersibukkan dengan HP, ya suami juga kasih contoh. Kalau sudah di rumah taruh HP-nya, duduklah ramah dengan istrinya, bercanda bercengkrama dengan keluarga. Beri hak anak, kesempatan anak untuk mengekspresikan apa yang dimaukannya, untuk mencurahkan isi hatinya. Jangan biarkan anak curhat pada orang lain. Beri kesempatan. Luangkan waktu mungkin pada isya makan bersama keluarga, atau paginya atau siangnya. Berilah mereka kesempatan bercerita. Dan tunjukkan kepada mereka perhatian kita. Subhanallah, karena wanita pun ingin tidak hanya tidur ditemani suami, makan juga ditemani suami. Ya, mendidik anak juga ditemani suami. Untuk bisa berbagi dengan suami. Ya, mengadu, menceritakan ya kepada suami. Ya, perkembangan anak cerita pada suami, bangga prestasi anak pada suami. Sehingga engkau suami pun harus menghargai, puji istrimu. Beri semotivasi. Bukan selalu disanjung, tapi beri motivasi. Karena apa? Ucapanmu sedikit saja menyanjung dia, masya Allah, dia akan terbang. Ya? Melayang. Wah, suamiku ini baik memang. Tapi sekali dicaci, subhanallah, habis kecewanya, tidak berhenti-berhenti. Ya? Ini yang ketiga, ikhwah, barakallahu fikum, di antara hak istri. harusnya suami itu memperhatikan, mempedulikan bagaimanakah ia dalam menjalankan rambu-rambu agamanya. Jangan dibiarkan dia sendiri. Dan berikutnya pula, janganlah engkau suami ya menyebarkan rahasia istrimu. Karena belum menyampaikan seburuk-buruk ya manusia di sisi Allah nanti adalah suami mendatangi istrinya, memenuhi hasratnya atau menyalurkan hasratnya. Begitupun istri menyalurkan hasratnya, lalu suami cerita kepada orang-orang tentang apa yang dilakukan oleh dirinya dengan istrinya di kamarnya. Ini aib, aib, aib, aib. Kalau cuma menceritakan aja enggak boleh, kira-kira kalau mempromosikan videonya, boleh enggak? Di video, terus dipromosikan. Ya jelas enggak boleh. Cerita saja enggak boleh, ini rahasia. Ya hati-hati ya barakallahu fikum. Nah ini sekarang banyak orang melakukan perkara yang seperti itu untuk bila mindali hanya untuk sekedar mencari uang. Untuk bila mindali. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Ini untuk para wanita punya hak. Kalian suami jangan menyebarkan rahasianya. Demikian pula jangan kalian membanding-bandingkan dengan wanita lain. Ya. Ini menyakiti hati. Sehingga apapun lakukan istrimu masih kurang. Dia sudah berusaha tampil untuk menarik. Katanya masih cantik yang itu. Sudah berusaha untuk bagus penampilannya. Belum. Karena apa? Engkau ternyata banyak lihat di luar. Nah ini yang berbahaya. Jam berapa? Sampai 7:30 ya. Ya fila barakallahu fikum. Yang berikutnya, hendaknya suami dia ayak murahlahu bisholah. Tadi sudah saya sampaikan ya, menyuruh keluarganya untuk sholat. Tadi itu hanya contoh. Nah ini yang termasuk poin yang berikutnya adalah suami menyuruh keluarganya, istrinya untuk sholat, ya, dan juga untuk memelihara sholatnya. Ini tanggung jawab suami. Dan ini adalah hak istri untuk dikontrol. Diperhatikan ibadahnya. Dan berikutnya, hendaknya suami itu mu'asrah bil ma'ruf, menggauli istri dengan cara yang ma'ruf, yatahammal ala adzaha, dan ia sanggup menerima ya penganiayaan atau kekurangan istrinya. Dia sabar menerima kekurangan istri. Ini adalah hak istri. Kalian suami jangan pemarah. Kalian harus jadi penyabar. Karena wanita memang banyak kekurangannya. Seperti disampaikan Nabi SAW, nakis satu din wal akal, kurang agama, kurang akal. Ya, sehingga kalian suami harus banyak menyabarkan diri menghadapi kekurangan istri. Kalau tidak, maka akan bisa terjadi perpisahan, perceraian. Sehingga Nabi SAW bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan, jangan sampai seorang suami dia mencaci, memarahi istrinya dengan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan ketika marah kepada istri. In karya minna khuluqan, bisa jadi engkau benci sesuatu perangai dari istrimu, radiya bi akhar. Ada yang lain yang engkau ridho, yang kau suka. Ini penting buat kalian suami. Dan ingat hadis Nabi yang lainnya. Ketika seorang wanita menyakiti hati suaminya, maka bidadari surga dia akan berteriak. Dia akan berkata, la tu'zi qatalakillah, jangan kau sakiti dia suamimu, celakalah engkau. Innau alaika dahilun, sungguh itu suamimu di sisimu sesaat saja dia kau punya. Ya. Yusiku ayu fariku kiwa ilaina. Tak lama lagi dia akan berpisah denganmu, kembali kepada kami. Ingat suami, janji Allah. Dari Nabi SAW menghabarkan, kalau engkau disakiti oleh istri, lalu engkau bersabar, maka bidadari surga lah yang menantimu. Biar kau enggak dapatkan dia di dunia. Ya, atau enggak dapatkan, oh ya di surga ada gantinya. Tidak rugi. Tapi kalau istrimu wanita solih, ya tentu tidak akan merelakan jatahnya di surga berpisah denganmu. Dia akan berusaha bersamamu, bersama lagi di surga. Ya, karena apa? Itu tempat yang lebih indah. Sehingga bimbinglah ke arah situ. Dan itu dermaga akhir perjalanan bakhtera rumah tangga kita. Adalah berakhir di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari 1, 2, 3 poin yang kita sampaikan secara ringkas ini. Engkau suami perhatikan. Terpenting adalah agama istrimu, ilmunya. Didik dia supaya mengerti sholat itu wajib dan rukunnya sholat dia paham. Syaratnya sholat dia paham sehingga sholatnya terjaga. Ajarkan pada dia. Dan engkau maklumi kekurangan dia. Terus sabarkan dirimu untuk membimbingnya. Dan termasuk iwa barakallahu fikum, hak istri adalah engkau suami memberi izin kepadanya ketika ia minta izin untuk ziarah kepada keluarga ya atau ke tetangga. Kalau selama itu untuk kebaikan dan tidak ada kejelekan dampaknya, maka engkau boleh. Tapi engkau harus perhatikan. Jangan tiap hari nonggo terus. Tahu nonggo ya? Ya, suami pulang harus panggil ketuk rumah tetangga. Siang istirahat di rumah tangga, sore di rumah tetangga, malam di rumah tetangga. Padahal rumah sendiri ada. Kok rumah tetangga terus? Ini istri yang berlebihan. Ini termasuk racun hati nantinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, racun hati di antara adalah fudulun usrah, banyak bergaul, banyak main. Ya, tetangga, teman, saudara, ini juga harus direm. Jangan biasakan. Sebab akan mentelantarkan kewajiban-kewajiban dia di rumah. Dan termasuk hak istrimu adalah engkau hendaknya ajak ia musyawarah. Ketika dalam urusan-urusan rumah tangga. Baik itu pendidikan, usaha, dan yang lainnya ajak musyawarah. Lalu bagaimana kalau mau poligami? Musyawarah apa enggak? Ya tentunya lihat istrimu. Kalau dia wanita yang nurut dan taat, diajak kompromi, diajak musyawarah, bisa. Ya tentunya bagus diajak musyawarah. Apa harus izin padanya kalau mau melakukan poligami? Tidak ada perintah Allah izin istri. Itu hanya persyaratan dalam pengadilan. Ya, ada surat izin dari istrimu. Karena dikhawatirkan nanti dia akan menuntut padamu. Baik.